Ini ada yang bertanya tentang seorang dukun meninggal. Sebelum meninggal dia berkata tidak bisa meramal 2012. Apakah dihubungkan dengan meteor yang jatuh di Jakarta? Ya, ini dari khurafat yang banyak mengotori pikiran. Kok ditampung? Hendaknya kepala itu dibersihkan dari hal-hal yang seperti ini. Nah, ya kalau dukunnya meninggal, ya bilang alhamdulillah, sujud syukur kalau perlu, sudah apa berkurang ya di antara orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, jatuhnya meteor dan seterusnya, ya, atau apa itu terjadi apa tidak, ya. Ya Allah alam, tapi dari sisi hubungan tidak bisa dihubung-hubungkan. Nah, menghubung-hubungkannya dan meyakini sesuatu itulah syirik asghar. Ya. Dihitung sebagai syirik asghar, bisa masuk dalam syirik asghar. Dia adalah hal khurafat yang hendaknya ditinggalkan. Nah, ya. Kemudian meramal, tidak bisa meramal setelah 2012. Ya, matinya saja dia tidak bisa ramal. Dan bisa meramal 2012.